Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian hadis arba'in, memasuki hadis ke-27. Nawawi sebutkan rahimahullah wa anni Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi an-nafs wa karihta an yattali'a alayhi an-nas rawahu Muslim. Al birr, kebaikan itu akhlak yang mulia. Al-ithm, dosa, maha kafin nafs, sesuatu yang bergejolak, gemuruh di dalam jiwamu, wakarih, dan kamu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Hadis diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Wa'an Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu an, juga dari hadith Wabisah bin Ma'bad semakna dengan hadith Nawas bin Sam'an. Qala ataitu Rasulullah SAW, aku mendatangi Rasulullah. Faqal, ji'ta tas'alu anil birri wal ithim. Rasulullah katakan padaku, engkau datang untuk bertanya tentang apa itu kebaikan, apa itu dosa. Qultu na'am, aku jawab iya. Qala istafti qalbak, kemudian Rasulullah katakan, istafti qalbak, tanya kalbumu, minta fatwa pada hatimu sendiri. Al birru matma'annat ilaihi nafs watma'anna ilaihi al-qalb. Karena kebaikan, sesuatu yang jiwamu tuma'nina padanya, merasa tenang, senang. Nah, dan kalbu juga, hatimu tuma'nina, tenang dan lapang untuk menerimanya. Wal ithmu ma haka fin nafs wa taraddada fis sadr wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Adapun dosa, sesuatu yang bergejolak dalam jiwamu, terjadi taraddud di dalam dada, artinya maju mundur orang, apa iya ini kebaikan, masa seperti ini. Orang risau, galau, itu dosa. Walaupun orang menjawabmu dan berfatwa kepadamu. Kata Nawawi, hadis hasan, ruwinahu fi musnadail imamain, Ahmad ibni Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Diriwayatkan di musnad Imam Ahmad, juga musnad Ad-Darimi dengan sanad hasan. Hadis Nawas jelas di Muslim sahihnya. Hadis Wabisah di musnad Ahmad dan Darimi, memang dalam sanadnya ada kelemahan, namun syawahid menguatkannya sehingga Ibnu Rajab menyebutkan fil jumlah mumathilun li haditsin Nawas. Dari riwayat-riwayat yang ada, jika dikumpulkan dijadikan satu, menjadi kuat hadis wa bisoh dan semakna dengan hadis Nawas bin Zaman. Baik. Memasuki hadis kita secara ringkas, hadis Nawas juga wa bisoh mengatakan albir ini kata yang sangat luas, mencakup segala kebaikan yang batin maupun yang zahir. Yang batin di dalam hati, kalbu, dada, yang zahir dari amalan-amalan lahiriah, baik dalam lisan maupun jawarih anggota tubuh. Albir seperti lafadznya menunjukkan luasnya makna kebaikan, maka segala kebaikan itu albir. Segala alkhair, segala ta'ah, segala akhlak, segala amal soleh, segala iman itu albir. Baik itu amalan yang tampak maupun itu amalan-amalan batin di dalam hati. Cinta, benci, tawakal, inabah, dan lain-lainnya. Semua itu albir. Maka saat Allah katakan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, mencakup semua arti kebaikan. Albir, husnul khuluq. Dalam hadis Nawas, Rasul katakan albir itu husnul khuluq. Husnul khuluq memungkinkan arti yang dimaksud, maknanya akhlak baik. Akhlak-akhlak yang terpuji, yang mulia. Artinya ditafsirkan oleh Rasulullah albir dengan akhlak baik. Ya, akhlak baik secara umum. Anak kepada orang tua berbakti, albir berarti husnul khuluq. Istri misalnya kepada suami, taat, baik. Husnul khuluq, albir. Kita sebagai murid kepada guru menghormati, husnul khuluq. Semuanya, kita kepada tetangga, jiran, berbuat baik, tidak mengganggu, husnul khuluq. Ditafsirkan demikian oleh Rasulullah, berarti menunjukkan pentingnya sangat arti akhlak yang baik. Besarnya kedudukan akhlak di dalam Islam. Dan makna semacam ini banyak dalam syariat. Misalnya Rasulullah katakan, ad-din nasihah. Agama itu nasihat. Artinya kedudukan nasihat sangat penting dalam Islam. Begitu besar arti nasihat dalam agama. Al-hajju arafah. Haji itu arafah. Artinya kedudukan arafah, wukuf, sangat penting dalam haji. Rukun terbesar, terpenting di dalam haji. Tentunya bukan berarti bukan itu saja haji. Haji masih banyak amalan-amalan yang lain. Ini pun demikian. Albir tidak hanya akhlak baik, tetapi karena akhlak begitu penting, besar artinya, mulia kedudukannya, maka Rasul tafsirkan albir itu akhlak baik. Atau makna yang kedua, yang dimaukan dengan husnul khuluq segala khairiyah, segala kebaikan. Makanya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau katakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau Qur'an. Artinya segala kebaikan yang ada dalam Qur'an. Beliau beradab dengannya, dengan mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengimani berita-berita, informasi yang Allah sebutkan di dalamnya. Maka husnul khuluq memiliki juga arti segala bentuk khairiyah, segala bentuk kebaikan, tidak hanya akhlak yang ma'ruf seperti ana sebutkan tadi, anak kepada orang tua, guru kepada murid, kepada guru, tetangga kepada tetangga, tapi lebih luas dari itu, segala kebaikan itu husnul khuluq, mencakup akhlak kepada Allah, kepada mukminin, segala bentuk ketaatan terhadap perintah, meninggalkan segala larangan, semua itu husnul khuluq yang pada makna yang kedua. Taib, itu secara umum yang Rasul sebutkan tentang husnul khuluq. Wal ithim, adapun dosa, maha kafi nafs, sesuatu yang bergejolak dalam jiwamu dan kamu tidak ingin diketahui orang. Artinya ada dari bentuk dosa maksiat, ifim, itu yang jelas nyata-nyata kalau itu dosa gamblang, karena bergejolak di dalam hati, bergemuruh dia di dalam jiwa, orang tidak tenang, gelisah, bimbang, gudah gulana, dan tandanya pula dia malu atau tidak senang kalau diketahui, tidak ingin itu diketahui oleh orang lain. Artinya karena dia malu, karena memang perbuatan itu perbuatan yang memalukan, karenanya orang takut dari lisan orang. Artinya akan dicela oleh orang, fulan berbuat begini, fulan melakukan ini, fulan, itu yang dia takuti, makanya dia tidak ingin diketahui orang agar tidak tercela kehormatannya. Maka kalau dari sisi makna, hadis ini serupa dengan hadis yang telah lalu, faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Yang meninggalkan syubhat terjaga agama dan kehormatannya. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukanmu. Ini semua semakna dengan hadis ini. Karena yang meragukan, yang syubhat, yang jelek, yang maksiat, itu kamu sendiri enggak tenang kepadanya. Kamu gelisah dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ifim dikehendaki pula maknanya dengan itu kemaksiatan secara umum, segala dosa yang terkadang atau dalam ayat Allah gandengkan dengan udwan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian bertawun dalam dosa, segala maksiat, baik itu meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Jangan bertawun untuk melakukan yang seperti itu. Al-udwan. Al-udwan, segala kezoliman, melampaui batas pada hak orang, baik itu kezaliman pada nyawa atau darahnya, dilukai, dibunuh, alhamdulillah, atau itu pada kehormatan mereka, qadzf, dicela, dicaci maki, difitnah, didustakan tanpa bukti, dan itu banyak, termasuk fitnah belakangan yang ditimbulkan oleh musyafiqah, la yakhafun Allah, mereka tidak ada takut pada Allah, mendzalimi sekian banyak orang, mencela, menuduh mereka tanpa bukti, uduan, semua ini kezaliman. Atau pada harta benda mereka, ditipu, dibawa lari, dan yang semisalnya. Kalau mengingat hadis Wabisah Ibn Ma'bad, Rasul katakan albir matma'annat ilaihin nafs, sesuatu yang tenang hatimu padanya, tuma'nina, nyaman dan lapang dadamu menerima dan mengamalkannya. Apa yang Rasul sebutkan tidak jauh beda dengan hadis Nawas, albir husnul khuluq, karena kebaikan dalam pengertian semua tadi, baik akhlak mulia yang pertama secara khusus, akhlak dalam muamalah, ataupun akhlak lebih luas dari itu, segala khairiyah, segala kebaikan, semua itu membuat tenang hatimu. Kamu mengamalkannya tenang, kamu lapang. Itu yang Rasul sebutkan dalam hadis Wabisah matma'annat ilaihi nafs, matma'anna ilaihi al-qalb. Naam. Istafti qalbak. Dalam Wabisah juga Rasul katakan tanya hatimu sendiri. Wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang ada syubhatnya, sesuatu yang tidak jelas, tidak, kamu sendiri tidak tenang kepadanya, bimbang, maka yang selamat, kalau kamu ingin selamat, tinggalkan yang demikian. Itu yang Rasul ingin sampaikan. Kalau kamu bimbang, kamu enggak tenang, maka tinggalkan, jauhi. Walaupun orang pada berfatwa, artinya mungkin orang pada menyampaikan padamu, enggak apa-apa, yang semacam ini labas, ini boleh, ini begini. Tapi kamu sendiri enggak tenang, selama hatimu sendiri galau, maka jangan kamu paksakan diri masuk dan melanjutkan. Tinggalkan, jauhi perkara itu. Itu yang Rasulullah ingin sampaikan dalam hadis ini. Maka hadis menunjukkan orang kalau ada iman, ahlut taqwa, ahlul iman, yang takut kepada Allah, tidak akan berani memaksakan diri masuk melakukan sesuatu yang dia sendiri enggak tenang hatinya untuknya. Itu hadis yang disampaikan. Orang yang punya iman, punya malu kepada Allah, bertakwa, tidak akan berani memaksakan diri mengambil dan memasuki sesuatu yang dirinya sendiri enggak tenang, gelisah. Dia akan memilih untuk menjauh darinya. Dengan hadis ini pula berarti kalau permasalahan itu ada dalilnya, ada nas dari Quran atau hadis Rasul, sunnah, maka yang wajib kita segera mengambil dalil yang ada, mengamalkan ayat atau hadis Rasul yang ada dalam perkara itu. Dengan demikian, bukan pada tempatnya orang masih gelisah dan bimbang atau tanya kepada kalbunya. Istifti qalbak bukan tempatnya di situ. Sudah ada ayat jelas, sudah ada hadis, kemudian masih sebentar. Ini aku tanya dulu hatiku, mantap atau enggak, yakin apa enggak. Bukan. Kalau ada hadis ayat, amalkan. Yang Rasulullah sebutkan ini ketika enggak jelas, enggak ada dalil yang syubhat, enggak nyata-nyata nasnya, maka tadi kalau kamu yakin, lakukan. Kamu bimbang, enggak jelas, tinggalkan. Perkara lain yang juga dalam hadis ini, yang dimaksud tadi orang-orang yang beriman, hati orang yang takwa kepada Allah, punya ilmu, sehingga yang dimaksud hadis bukan sembarang orang, bukan orang-orang jahil, orang-orang awam, karena kalau mereka yang jadi ukuran, celaka, mereka bahkan tidak segan-segan dan tidak ada malu untuk melakukan maksiat yang jelas-jelas maksiat. Tenang hatinya dengan dosa. Maka bukan mereka yang dimaksud oleh Rasul. Mereka keluar dari apa yang Rasul sebutkan. Yang Rasul sebutkan ini ahlul iman, ahlul taqwa, ahlul istiqomah. Jika ragu, bimbang menghadapi sesuatu, tanya hatimu. Dengan demikian, hadis banyak mengajarkan kepada kita antara lain penting dan besarnya arti akhlak baik, akhlak mulia dalam Islam. Yang kedua, lafad al-bir, begitu pula lafad al-ithim, lafad yang sangat luas, jami', mengandung segala arti yang masuk di dalamnya. Hadis juga mengajarkan seorang muslim hendaknya mengambil dan memasuki, mengamalkan sesuatu yang jelas saja baginya, yang tenang hatinya, mantap, tidak goyah dan tidak ragu, yang jelas. Adapun yang syubhat, tinggalkan, jauhi, yang hatimu sendiri galau dan tidak tenang padanya. Hadis juga di depan semestinya menunjukkan semangat para sahabat untuk tahu dan belajar yang halal, yang haram, untuk tahu al-bir itu apa saja, bagaimana maknanya, al-ithim, tentunya al-bir untuk mereka amalkan, ditanya, dan wabiso tak datang ke Rasulullah memang untuk tanya itu. Al-bir, al-ithim, karena dengan mempelajari itu, mengamalkannya, orang akan banyak terbimbing dalam kebaikan dan selamat dari segala kejelekan. Dan mereka toladan, uswah bagi kita, itu juga semangat tanya, semangat belajar, tanya yang terpenting bagi kehidupan kita dan pengamalannya. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu beberapa faedah yang ada di dalam hadis Nawas dan Wabisoh. Wal ilmu indallah.